man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia paham di dalam din ini. Artinya, ketidakpahaman orang terhadap din ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Jadi tidak adanya kebaikan atau tidak adanya pemahaman terhadap din itu dari seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut tidak menginginkan kebaikan. Jadi adanya ilmu pada seorang atau Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman, memberikan ilmu kepada seorang, itu pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Untuk mencari ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Untuk mencari ilmu. Untuk apa? Mencari ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi dia jalan untuk mencapai surga. Artinya, ketika seorang tidak mau mencari ilmu, maka artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan bagi dia untuk mencapai surga. Karena surga tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu. Karena la ilaha illallah yang merupakan inti ajaran Islam tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bila didasari ilmu, mengetahui makna hakikat kandungan la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mati sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, maka dia masuk surga. Adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala surga bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ada syaratnya, al-ilmu, mengetahui terhadap makna kandungan la ilaha illallah. Sedangkan yang namanya ilmu tidak bisa dicapai kecuali dengan ta'allum, dengan belajar. Sebagaimana orang memiliki sifat sebagai penyabar tidak bisa digapai kecuali dengan tasabbur, belajar untuk bersabar. Orang untuk menjadi orang yang santun, tidak ada orang yang langsung santun, tapi dipelajari. Orang berupaya untuk santun dengan tahallum. Begitu juga ilmu tidak ada dengan sendirinya, tapi harus dicari. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mengeluarkan kita ke bumi ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak memiliki ilmu. Orang lahir dalam keadaan tidak mengetahui ilmu. Maka ingin selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka harus dengan mencarinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi dia jalan untuk mencapai surga. Jadi surga tidak akan diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu itu harus dicari. Karena orang yang tidak mencari ilmu tidak mungkin memiliki ilmu. Sebagaimana orang ingin harta, tidak mungkin dia mendapatkannya dengan diam, tapi harus berusaha mencarinya. Bila saja orang berbondong-bondong untuk mencari harta, bersusah payah untuk mencari harta, untuk mencari kemudahan, maka bagaimana dia tidak mencari ilmu supaya mendapatkan ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan apa? Al-falah, keberuntungan, mengaitkan al-khair, kebaikan pada diri seseorang. Ketika tidak ada pencarian terhadap ilmu, menunjukkan bahwa orang tersebut tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, maka Allah jadikan orang tersebut faqih terhadap din. Paham terhadap din bukan artinya mengumpulkan ilmu tanpa diamalkan, tapi dia mencari ilmu terus mengamalkan apa yang dia miliki. Karena buah daripada ilmu adalah khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang banyak ilmunya, maka semakin tinggi khasyiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Karena orang yang tidak berilmu tidak akan ma'rifatullah, tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengenal apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan. Tidak mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungannya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Makanya orang-orang musyrik, walaupun dia ilmunya banyak, dia tidak memiliki khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah katakan apakah terhadap selain Allah kalian memerintahkan aku untuk beribadah, hei orang-orang yang jahil? Jadi hakikat orang musyrik adalah orang yang jahil. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah yang harus diibadati, yang harus kita kenal adalah Allah yang tidak memiliki sekutu dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Tapi ketika orang dia mengklaim mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memberikan loyalitas kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan loyalitas kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia salat, dia zakat, dia saum, dia haji, bahkan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi ketika dia masih membuat tumbal atau membuat sesajian atau minta-minta ke kuburan kepada yang sudah meninggal dunia, atau membuat hukum untuk menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala, atau membela hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, atau menegakkan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, orang semacam itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kenal adalah Allah zat yang tidak memiliki sekutu dalam rububiyah, dalam asma sifat, juga dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang musyrik walaupun dia mengklaim mengetahui Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia tidak mengenal Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muaz ke Yaman mengatakan innaka satati qauman ahla kitab fa idza ji'tahum falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah fa inhum ata'u laka fi dzalika fa akhbirhum an Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laila. Sesungguhnya kamu akan mendatangi orang ahli kitab. Ahli kitab Yahudi. Hendaklah yang paling pertama kali kamu ajak mereka kepadanya adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di dalam satu riwayat disebutkan ajaklah mereka untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila mereka telah menyambut ajakan kamu dalam hal ini, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau sudah memenuhi ajakan tauhid, beritahu kewajiban sholat. Di dalam satu riwayat disebutkan, فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ. Bila mereka telah mengenal Allah, maka beritahukan kepada mereka sholat yang 5 waktu. Bila mereka telah mengenal Allah. Padahal orang-orang Yahudi, mereka itu beribadah kepada Allah. Mereka mengklaim beribadah kepada Allah. Mereka mengenal Allah, akan tetapi mereka menyekutukan Allah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka meyakini hal itu. Akan tetapi Rasulullah SAW menyebut mereka itu tidak mengenal Allah. Karena Allah yang harus diibadati adalah Allah yang tidak memiliki sekutu. Tapi ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu tidak mengenal Allah. Makanya orang yang mengklaim mengenal Allah, dia salat, dia zakat, dia saum, dia haji, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kemusyrikan apa saja, baik syirik kuburan maupun syirik aturan, pada hakikatnya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hakikat daripada tauhid harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mengenal Allah yang sebenarnya, yaitu yang tidak memiliki sekutu dalam uluhiyah, rububiyah, dan dalam asma wa sifat. Jadi mengenal Allah atau al-ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala merupakan landasan utama, merupakan pokok utama. Makanya orang yang tidak mencari ilmu tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Dan ketika tidak mengenal Allah, maka dia akan jatuh ke dalam hal-hal yang menggugurkan apa yang dia klaim berupa keislaman dia tersebut. Jadi kejahilan, ketika orang tidak memiliki ilmu, pertanda tidak ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mencela terhadap kebodohan. Tidak ada sama sekali Allah Subhanahu wa taala memuji kebodohan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu. Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Beberapa tingkatan. Allah Subhanahu wa taala meningkatkan, mengangkat derajat yang orang yang selain memiliki iman, dia memiliki ilmu. Karena iman tidak mungkin digapai tanpa dasar ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu tersebut. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha litalibil ilmu, litalibil ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya untuk mencari ilmu sebagai bentuk ridha terhadap apa yang dia lakukan. Dan di dalam hadis yang lain bahwa malaikat, binatang-binatang, bahkan hatal hitan fil bihar, sampai ikan di lautan, mereka memintakan ampunan bagi orang yang mencari ilmu. Jadi sangat banyak sekali pujian atau kelebihan bagi orang-orang yang mencari ilmu. Dan justru Allah Subhanahu wa taala melebihkan ahli ilmu terhadap yang lainnya. Orang yang abid, yang beribadah tapi tanpa dasar ilmu, maka dia dol, orang yang sesat. Seperti orang-orang Nasrani beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa dasar ilmu, akhirnya mereka jatuh ke dalam kemusyrikan. Begitu juga orang yang menyerupai tindakan mereka beribadah tanpa dasar ilmu, maka memiliki keserupaan dengan orang-orang Nasara. Atau begitu juga orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, maka dia adalah orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Yahudi yang mengetahui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Rasulullah seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri, tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak mau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Tapi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan apa yang dia ketahui itu. Karena hakikat ilmu adalah buahnya. Dan buah daripada ilmu itu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Makanya semakin banyak, semakin tinggi ilmu seorang, maka semakin banyak amalan yang dia lakukan. Kenapa? Karena semakin tinggi rasa khasyatullah. Orang semakin dia beribadah kepada Allah, maka semakin dia memiliki rasa takut, khawatir ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang munafik, dia merasa amalan yang telah dia lakukan itu sangat banyak, pantas untuk menjadi ahlu surga. Dan dia melupakan dosa atau tidak ingat dosa-dosa dia yang sangat banyak. Sehingga dia terpedaya dengan banyaknya amalan yang dia lakukan. Dia tidak mengetahui bahwa orang itu tidak dimasukkan ke dalam surga dengan balas, dengan amalan tersebut, tapi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang dari sejak kecil sampai mati dewasa, tua, dia beramal terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak sebanding dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika kita beramal bukan dalam rangka pengganti atau pengganti surga, tapi kita beramal itu dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala tersebut, orang dimasukkan ke dalam surganya. Jadi kita ketika beramal itu dalam rangka meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengatakan, "Lan yadkhula jannata ahadun bi amalihi." Tidak akan seorang pun masuk surga dengan sebab amal, dengan amalannya, dengan ganti amalannya atau dengan bayaran amalannya. Terus seorang mengatakan, "Wala anta ya Rasul, termasuk engkau wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ya, termasuk aku, akan tapi Allah telah meliputi aku dengan rahmat-Nya." Jadi amalan yang dilakukan bukan sebagai bayaran bagi surga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi amalan ini adalah merangkai sebagai sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat itulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kita harus apa? Harus selalu giat dalam rangka mencari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, dan hakikat ilmu itu apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Tadi sudah disebutkan tentang keutamaan ilmu dan anjuran untuk mencari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dikenal kecuali dengan ilmu. Dan kita juga tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya kecuali dengan dasar ilmu. Makanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus apa? Harus berupaya untuk mencari ilmu. Pada zaman sekarang mencari ilmu sangat mudah. Bisa dengan bertanya, bisa dengan membaca kitab, sangat banyak sekali buku-buku terjemahan, banyak sekali Al-Qur'an sudah banyak terjemahannya. Hadis-hadis Rasulullah sudah banyak terjemahannya. Jadi segala macam sarana untuk mencari ilmu sangat banyak pada zaman sekarang ini. Sehingga orang ketika pada zaman sekarang dia tidak memiliki ilmu, maka itu akibat daripada tafrid, keteledoran dia di dalam menunaikan kewajiban. Bila saja orang untuk mencari harta, mencari uang, rela meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak, istri, atau meninggalkan istri dan anak, pergi ke luar negeri untuk mencari harta. Jadi TKI menjadi TKW. Padahal apa? Itu apa? Bisa dicapai dengan yang dekat. Tapi itu untuk mencari harta saja orang rela meninggalkan itu semua. Apa gerangan dalam rangka mencari ilmu yang dengannya dikaitkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Jadi mencari ilmu adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang muslim. Dan orang muslim adalah orang yang memiliki keinginan untuk mencari ilmu, sehingga tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak mencari ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Wa ahlikil kafarata wal murtaddin. Wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasraddin. Wa khzul man khazalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina as-sadiqina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi daulatil islam. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma alayka bi amrika wa khulafaiha wa man awanaha fi harbi daulatil islami ya rabbal alamin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka ya rabbal alamin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka ya rabbal alamin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka ya rabbal alamin. Allahumma fukka qayda ikhwanina wa akhawatina al-ma'surina ya rabbal alamin. Allahumma fukka qayda ikhwanina wa akhawatina al-ma'surina ya rabbal alamin. Allahumma anqidh ibadaka al-mudhahadina fi kulli makan. Allahumma anqidhhum fa innahum ibaduka al-mustad'afuna ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa aqimis salat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر.

Assalamualaikum.